Mitra bisnis, proses bongkar muat di pelabuhan kita masih tidak efisien dan jauh dari optimal. Dwelling time di Priuk atau waktu yang dibutuhkan kontainer untuk dibongkar dari kapal sampai keluar dari pelabuhan sekitar 7 hari. Padahal best practice seperti di Singapura maksimal 2 hari. Belum lagi proses birokrasi yang rumit, seperti importir harus mengurus sekitar 100 dokumen impor yang menjadikan ongkos logistik kita menjadi tinggi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Aprindo, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda soal ini? Semua orang tahu, selama pelaku usaha bergerak di bidang pelayaran sudah tahu. Saya kira bukan hanya itu, Pak Wendy. Kita ini sudah sering menyampaikan, saya selalu mendengar di dalam rapat-rapat koordinasi bahwa keluhan ini disampaikan. Tetapi yang penting di antara semua ini adalah tidak ada signifikansi untuk cara membenahin itu. Itu yang membuat kita stres. Semua kesalahan, semua kekurangan seharusnya ada progresnya. Kalau kita memang betul-betul ingin niat untuk membetulkan. Nah, kalau kita bicara pada rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebinian yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha, semua niatnya betul. Tetapi yang kita heran kok semua progresnya begini-begini saja. Dan bahkan menimbulkan ketidakpercayaan malah bahkan. Nah, inilah yang kita ragukan semua itu. Semua boleh salah, semua boleh ada miss. Tetapi yang orang melihat kan, bagaimana cara mengatasi kesalahan, kekurangan-kekurangan itu agar besok lusa tidak terjadi. Nah, inilah yang tidak ada di negeri ini. Menurut Bapak, pembenahannya harus dimulai dari mana? Mereka yang lebih paham, mereka orang yang ngurusin, mereka yang paling berkuasa atas semua keluar masuknya kapal. Mereka harus tahu perkembangan. Pemerintah selalu merilis, perkembangan makroekonomi sekian. Loh, berarti pelabuhan saya juga harus ngapain? Itu kan semua ada hitung-hitungannya. Hari ini bagaimana, besok bagaimana, lusa bagaimana. Itu kan semua matematis. Kalau matematis ini dijalankan secara benar, saya kira tinggal proses waktu kan, pembetulannya kan. Tapi ini udah dibicarakan, tapi matematisnya ini sudah diketahui, tapi prosesnya yang tidak ada di lapangan. Agar ini berkurang. Karena ini kan tiap hari nambah kesibukan orang. Dia hanya membetulkan satu, sedangkan orang betulin perlu 3 ke depannya. Orang lusa lagi perlu 5, dia betulin baru 2. Ya numpuk, betul ada, tapi signifikan tidak-tidak gitu. Dari omongan semua tidak ada masalah. Tetapi kenapa semua terjadi begini? Berarti ada sesuatu yang salah gitu. Nah ini harus diakuin itu satu hal. Belum lagi saya ingin merembet, bukan hanya di pelabuhan saja. Kita membayangkan tidak seluruh perjalanan dari Nusa Tenggara Timur sampai Nusa Tenggara Barat sampai masuk Pulau Jawa, Bali, Pulau Jawa ini kan semua mobil bisa masuk nih ke arah Sumatera. Pak Wendy tahu, jalan itu kalau di jam-jam hari kerja biasa itu kan tidak boleh melewatin tengah kota, ya kan? Orang ingin ke Pelabuhan Merak. Bayangin tidak hanya dari ujung Pulau Jawa sampai ke arah timur yang bisa dilalui oleh kendaraan darat kita, semua bermuara hanya di satu cawang yang satu arah saja, satu arus saja untuk masuk ke Pluit, ke Kelapa Gading. Make sense nggak? Tiap hari orang macet dengan bersusah payah begitu. Tidak ada action nyata itu. Itu saya kira rangkaian semua untuk yang seperti Pak Wendy tanyakan, bagaimana pelabuhan. Ini cerminan yang saya ingin sampaikan di sini. Kalau ada niatan, ini teknis, depan mata. Tidak ada satu niatan yang bagaimana politis ini harus begini nih. Tidak bisa tidak. Ini dilarutin sampai bertahun-tahun. Jadi secara keseluruhan, sistem logistik kita masih kacau ya Pak? Kacau beliau. Saya kira dari cara buat jalannya pun tidak mendukung. Kita cerita, jadi ini satu rangkaian juga yang ditanyakan tadi soal pelabuhan. Buat jalan aja tidak memikirkan apakah ini area industri atau tidak. Apakah ini bisa di U-turn atau putar balik oleh kontainer, iya atau tidak. Semua jalan lagi belum lagi rusak, semua lagi lubang-lubang. Semua ini memakan energi, memakan biaya. Ini yang saya sangat kadang-kadang melihat ini, kita ingin satu kemajuan, kita ingin pertumbuhan ekonomi begini. Oh, itu hanya ngomong di mulut tuh gampang kalkulasi. Tetapi bagaimana implementasi, ini kan perlu didukung oleh segala lini. Segala lini tidak bekerja ya sama aja bohong gitu. Lalu ada saran Pak kepada pengelola sistem logistik kita? Secepatnya lah kalau memang ini sudah kita ingin pertumbuhan, mau ekspor yang baik, mau ekspor-import yang baik, sediakanlah sarana-prasarana. Pelaku usaha ini tinggal bekerja saja. Jangan dibebanin oleh hal-hal demikian. Karena ini di luar kemampuan pelaku usaha lagi. Kalau kita harus memikirkan hal begituan berapa besar, karena bukan kewenangan kita. Ini harus betul-betul negara yang punya kewenangan. Jadi jangan dibebankan pikiran demikian lagi kepada pelaku usaha, gitu. Demikian Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta, saya Wendy Lim.